Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallahu ta'ala kita akan memulai pelajaran satu kitab yang baru, Al-Aqidah Al-Wasitiyah, yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Dan ini adalah kitab, bisa dikatakan sebagai kitab lanjutan dari kitab Tauhid atau kitab-kitab yang semisal sebelumnya. Kalau di dalam kitab Tauhid, kita lebih banyak mempelajari tentang Tauhid Al-Uluhiyah, kemudian yang berikutnya Tauhid Rububiyah, kemudian sedikit pengantar tentang Tauhidul Asma' wa Sifat. Ini yang kita pelajari di dalam kitab Tauhid. Walhamdulillah sudah kita selesaikan pada pertemuan sebelumnya. Adapun di dalam kitab ini pembahasannya lebih luas, mencakup Tauhid Uluhiyah, Tauhid Rububiyah, dan lebih luas lagi membahas Tauhidul Asma' wa Sifat. Ini yang lebih luas, bahkan lebih luas membahas perkara akidah secara umum, bukan hanya permasalahan tauhid, tetapi membahas akidah secara umum. Walaupun tentunya tidak seluruh permasalahan akidah yang beliau cakup. Yang dapat beliau cakup di dalam buku tersebut, tetapi sudah mencakup beberapa permasalahan akidah yang terpenting yang perlu kita pahami. Baik, buku ini adalah buku yang sangat penting sekali. Alhamdulillah. Ya hadikum wassalamualaikum. Karena buku ini ditulis oleh salah seorang imam besar yang memiliki manhaj yang lurus dan akidah yang benar, maka beliau tuangkan di dalam kitab ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang sebenarnya, yaitu akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Suatu akidah yang apabila kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan kita, maka dia akan menjadi jaminan keselamatan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya supaya termasuk di dalam golongan yang selamat tersebut? Satu-satunya golongan yang selamat itu tidak termasuk ke dalam 72 golongan yang sesat yang akan dimasukkan dalam neraka atau diancam dengan neraka. Tentunya jawabannya adalah mempelajari akidah dan manhaj serta metode beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak mungkin, mustahil kita dapat meniti jalan beliau SAW dan para sahabatnya tanpa mempelajarinya terlebih dahulu. Maka kitab ini membantu kita untuk mengenal dan mengetahui jalan, manhaj dan akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik. Oleh karenanya, paling tidak saya ringkaskan beberapa urgensi mempelajari akidah yang benar ini. Sebelum kita mulai memasuki pembahasan kitab ini, perlu kita pahami pentingnya mempelajari kitab ini. Ini adalah ilmu yang terpenting dalam hidup kita. Mempelajari akidah yang benar, keyakinan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Urgensinya yang pertama adalah sebagai bentuk peneladanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mempelajari, mengamalkan dan mengajarkan akidah yang benar ini. Akidah beliau yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril dan beliau amalkan dalam kehidupan serta beliau ajarkan kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ketika kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan kita berusaha mengamalkannya dalam kehidupan kita, kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita, masyarakat kita, maka itu semua adalah bentuk peneladanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk membersihkan akidah kita. Membersihkan keyakinan kita dari semua kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Ya. Ini penting sekali. Barang siapa yang tidak memahami akidah yang benar, maka pasti akidahnya, keyakinannya akan terkotori oleh berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan serta kekufuran dan noda-noda bid'ah di dalam agama. Jadi, dengan mempelajari akidah yang benar, kita dapat membersihkan akidah kita dari segala macam penyimpangan tersebut. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk melindungi dan membentengi akidah kita, iman kita, tauhid kita dari berbagai macam penyimpangan, apakah itu kesyirikan, kekufuran maupun berbagai macam bid'ah di dalam agama. Barang siapa yang tidak memahami akidah yang benar, maka dia tidak dapat membentengi akidahnya dari berbagai macam penyimpangan. Makanya inilah solusi untuk menghadapi maraknya berbagai macam pemahaman yang sesat. Karena tidak mungkin muncul pemahaman yang sesat di satu daerah, di satu kampung, kecuali karena di situ tidak ada pengajaran ilmu akidah yang benar. Maka solusinya untuk memerangi berbagai macam kesesatan tersebut adalah kembali kita semangat mempelajari akidah yang benar dan menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat kita. Jangan nanti sudah tersebar berbagai macam pemahaman sesat seperti yang banyak beredar di masa ini, pemahaman khawarij, pemahaman syiah, bahkan sudah masuk di kampung kita hingga keluarga kita terpengaruh, bahkan sampai ke rumah kita, baru kemudian kita sibuk, kita repot. Bagaimana caranya mendakwahi mereka, menasihati mereka? Itu terjadi karena mereka tidak punya benteng. Andaikan kita mengajarkan mereka sehingga mereka punya benteng sendiri, apabila datang pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mereka bisa membentengi diri mereka sendiri. Ini penting sekali. Kemudian yang keempat, ilmu akidah ini akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kokoh ilmu seseorang tentang akidah, maka akan semakin kuat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kelima, ilmu ini akan menyelamatkan seseorang dari berbagai macam fitnah. Fitnah maknanya adalah kesesatan, terutama kesesatan di dalam akidah, kemudian kesesatan di dalam amalan. Maka dengan ilmu ini seseorang akan terselamatkan dari berbagai macam kesesatan tersebut. Kemudian yang keenam, dengan bermodalkan ilmu akidah yang kuat, ilmu akidah yang benar, maka seseorang bukan saja dapat membentengi dirinya dari berbagai kesesatan, tetapi juga dia memiliki senjata yang kuat untuk memerangi berbagai macam pemikiran yang sesat, akidah yang menyimpang, dan ideologi-ideologi yang batil. Iya. Kalau seseorang tidak punya pemahaman yang benar, tidak memiliki keyakinan yang kuat terhadap akidah yang benar, maka dia tidak punya senjata untuk memerangi pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Iya. Kemudian yang ketujuh, urgensinya mempelajari akidah yang benar adalah untuk menghilangkan kebodohan dari kita terhadap akidah yang benar, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Inilah tujuan menuntut ilmu. Bagaimana kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, menuntut ilmu dengan niat yang benar itu adalah yanwi raf al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang meniatkan salam untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari selainnya. Jadi inilah paling tidak 7 poin yang disebutkan para ulama tentang pentingnya mempelajari akidah yang benar. Baik, insyaallah ta'ala kita akan masuk di dalam pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita pada kesempatan insyaallah ta'ala akan membahas beberapa mukaddimah, beberapa mukaddimah yang terkait dengan kitab ini. Mukaddimah yang pertama, penjelasan para ulama tentang sebab ditulisnya kitab ini dan kenapa dinamakan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ceritanya, datang seorang qadi. Seorang qadi artinya pejabat negara, seorang hakim dari negeri Wasit, dari negeri yang bernama Wasit, datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, minta dituliskan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sedikit. Minta dituliskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas. Apa tujuan beliau? Tujuannya untuk dijadikan sebagai pegangan bagi beliau sendiri, sebagai ilmu bagi beliau, dan juga untuk mengajarkan masyarakatnya. Apalagi jika yang menulis itu adalah seorang imam besar yang ketika itu di negeri Wasit sudah mereka kenal dan sangat mereka cintai, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga kalau beliau, mereka mengetahui beliau yang menulis, maka akan lebih mudah mereka menerima bahwa itulah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi dia minta tolong kepada Syekhul Islam. Jadi yang minta tolong ini juga seorang ulama, karena dahulu tidaklah yang menjadi qadi, yang menjadi hakim, kecuali seorang ulama, karena dia harus tahu hukum-hukum, hukum-hukum qada, peradilan di dalam Islam. Ya, beda dengan sekarang ya. Enggak mengerti apa-apa hukum Islam, yang dia tahu hanya hukum-hukum orang kafir, dia yang dianggap jadi qadi. Enggak mungkin selamanya akan diterapkan hukum yang benar. Jadi yang meminta juga seorang ulama, seorang qadi. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membantu beliau menuliskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas, dan beliau tulis dalam waktu yang cukup singkat, beliau mulai ba'da asar, sebelum maghrib sudah selesai. Artinya, ini bukan akidah yang beliau perlu pikir-pikir dulu untuk menulisnya, untuk mengarangnya, tidak. Memang akidah yang beliau sudah yakini dan sudah hafalkan dari Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman sahabat. Ya, beliau tulis dalam waktu yang sangat singkat sekali. Mulai ba'da asar sampai sebelum maghrib. Dan ini juga menunjukkan apa? Ilmu beliau yang sangat mendalam. Baik, ini tentang sebab penulisan kitab ini dan penamaannya. Makanya kemudian dinamakan Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Karena yang bertanya adalah seorang qadi yang berasal dari negeri Wasit, sehingga dinisbatkan kepadanya. Namun isinya adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik. Di sini kita dapat mengambil satu pelajaran yang sangat berharga, yaitu pentingnya mempelajari ilmu agama, terutama akidah yang benar. Sampai-sampai seorang ulama, seorang qadi yang posisinya sangat tinggi, baik di negara maupun di dalam agama, datang jauh-jauh dari negerinya untuk mempelajari akidah tersebut dari Syekhul Islam. Yang kedua, pentingnya mengajarkan akidah ini kepada masyarakat. Beliau datang jauh-jauh untuk mempelajari akidah yang benar agar beliau bisa mengajarkannya kepada masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting yang bisa kita petik di sini adalah pentingnya ta'awun, saling tolong-menolong di dalam menuntut ilmu dan di dalam mengajarkannya. Syekhul Islam dimintai tolong untuk menuliskan singkat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau memenuhi permintaan tersebut sebagai pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ini penting sekali, terutama di masa ini, karena banyaknya beredar pemahaman-pemahaman yang menyimpang, perlu kita saling tolong-menolong untuk menyebarkan dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, menyebarkan ajaran-ajaran para Nabi dan Rasul, para ulama, para sahabat yang meneladani mereka dengan baik. Dengan apa? Dalam bentuk buku-buku, risalah-risalah, atau menyemarakkan majelis-majelis ilmu di masjid-masjid, di rumah-rumah. Itu semua bagian dari ta'awun, tolong-menolong. Dan itu pun banyak cara bisa kita lakukan. Apakah kita mengajarkan secara langsung apabila kita memiliki ilmu, atau kita menyediakan fasilitas belajar mengajarnya, atau kita datang untuk belajar, meramaikan majelis-majelis ilmu. Demikian pula kita mengajak kaum muslimin untuk menghadiri majelis-majelis tersebut. Ini sebesar-besarnya pertolongan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan disepelekan. Jangan sampai kita sudah tidak mampu mengajar sendiri, kita juga tidak pernah menghadiri majelis ilmu, tidak juga mengajak orang lain. Dan apabila kita mengajak orang lain, itu pahalanya sama saja dengan orang yang mengajar, karena kita yang menjadi sebab dia mendapatkan ilmu. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Yaitu ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab. Yang menjawab siapa? Yang mengajar siapa? Rasulullah SAW. Tetapi karena yang menjadi sebab adalah Jibril, beliau mengatakan, dialah yang mengajari kalian. Jadi, hendaklah kita tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan sebesar-besar kebaikan dan ketakwaan adalah menyebarkan dakwah tauhid, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Baik. Kemudian, mukaddimah yang kedua. Sekilas biografi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, penulis kitab ini. Beliau adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas. Ini kunyah beliau, Abul Abbas. Taqiyuddin adalah julukan yang diberikan kepada beliau. Sedangkan nama beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam. Ini sedikit silsilah biografi beliau atau nasab beliau. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah. Ya. Al-Harani yang berasal dari negeri Al-Harran. Jadi Taimiyah itu adalah nisbat kepada kakek beliau. Kepada kakek beliau. Dan kakek beliau Majduddin Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai salah seorang ulama besar, ulama ahli hadis yang menyusun kitab Muntaqa Al-Akhbar, yaitu berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan fikih. Itulah yang disyarah oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Nailul Autar. Kitab Nailul Autar adalah syarah terhadap kitab hadis yang dikumpulkan oleh kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Iya. Jadi beliau memang berasal dari rumah yang padanya semarak ilmu dan agama. Iya. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah. 661 Hijriah. Pada tahun 667 Hijriah, ketika itu beliau berarti berumur berapa? 6 tahun. Pasukan Tatar menyerbu negeri beliau, negeri Harran. Pada akhirnya beliau dan keluarganya, ketika itu beliau masih kecil, berhijrah ke Dimashq. Disitulah beliau menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, mempelajari berbagai macam cabang ilmu, sampai beliau sudah dihitung atau dianggap sebagai seorang ulama dan sudah berfatwa ketika umur beliau belum juga sampai 20 tahun. Belum sampai 20 tahun, beliau sudah berfatwa. Beliau sudah mencapai tingkatan ilmu yang sangat tinggi. Iya. Untuk menggambarkan bagaimana kedalaman ilmu beliau, saya bacakan pujian ulama terhadap keilmuan beliau. Dikatakan oleh Al-Allamah Kamaluddin bin Az-Zamlakani yang wafat pada tahun 727 Hijriah. Beliau berkata tentang Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kana idza su'ila an fannin minal ilm dhanna ar-ra'i was-sami annahu la ya'rifu ghayra dhalikal fan. Beliau Syekhul Islam Ibn Taymiyah, apabila ditanya tentang satu cabang ilmu, maka orang yang melihatnya atau mendengarkan uraiannya menyangka bahwa beliau tidak mengetahui kecuali ilmu tersebut. Maksudnya apa? Karena saking dalamnya beliau menjelaskan, saking detailnya beliau menjelaskan, sehingga orang menyangka pasti dia enggak tahu ilmu lain, cuman itu saja, makanya dia dalam sekali di situ. Ya, dipaham ya? Wahakama anna ahadan la ya'rifuhu mithlahu. Dan orang yang melihat beliau menguraikan satu permasalahan, pasti dia akan menghukumi tidak ada yang lebih tahu dari dia dalam permasalahan tersebut. Ya. Tidak ada yang lebih tahu dari beliau dalam permasalahan tersebut. Artinya, karena saking dalamnya, detailnya yang beliau akan uraikan. Wa kana al-fuqaha min sa'iri tawa'if idza jalasu ma'ahu istafadu fi madzahibihim minhu ma lam yakunu 'arafuhu qabla dhalik. Dan para fuqaha, ahli-ahli fikih dari berbagai mazhab, apabila bermajlis dengan beliau, maka mereka akan mendapatkan faidah dalam mazhab mereka sendiri yang mereka tidak pernah tahu sebelumnya. Ya. Jadi beliau Syekhul Islam secara resmi mazhabnya adalah mazhab Hambali, mazhab Imam Ahmad. Tetapi seluruh mazhab, ulama dari seluruh mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, kalau duduk bermajlis bersama beliau, mereka akan dapat faidah dari mazhab mereka sendiri yang mereka belum pernah dengar sama sekali. Artinya beliau lebih tahu dari mereka tentang mazhab mereka sendiri. Subhanallah. Wala yu'raf annahu nadhara ahadan fanqata'a ma'ahu. Dan tidak pernah diketahui bahwa beliau ketika berdiskusi dengan seseorang, kemudian beliau terkalahkan. ولا تكلم في علم من العلوم سواء أكان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله إلا فاق فيه أهله. Dan tidaklah beliau berbicara tentang satu bidang ilmu, sama saja apakah ilmu syariat atau ilmu yang lainnya, kecuali beliau lebih tahu daripada orang-orang yang dianggap ahli di bidang tersebut, wal mansubina ilaih, dan dianggap orang yang spesialis di bidang itu. Jadi misalkan kalau berbicara tentang akidah, maka orang-orang yang dikenal ahli ilmu akidah tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Berbicara tentang fikih, orang-orang yang dikenal sebagai ahli fikih ternyata enggak ada apa-apanya dibanding beliau. Berbicara tentang ilmu bahasa Arab, ilmu nahu, sharaf dan lain sebagainya, orang-orang yang ahli di bidang itu tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Sampai-sampai si Bawai yang dikenal ahli bahasa Arab, beliau berkata, di dalam buku si Bawaih ini ada banyak kesalahan yang beliau tidak tahu, dia tidak sadari. Jadi subhanallah, beliau dapat mengetahui kesalahan para ahli-ahli di bidangnya dan beliau luruskan kesalahan mereka. Jadi inilah penggambaran ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Mungkin saya tambahkan satu lagi pujian Imam Abul Baqa As-Subki. Ini imam besar dari kalangan Syafi'i dan termasuk ucapannya banyak dinukil di dalam mazhab Syafi'i dan juga banyak dinukil di dalam kitab saudara-saudara kita dari Nahdlatul Ulama dari organisasi NU. Ini Imam As-Subki. Ucapan-ucapan dan fatwa-fatwa beliau banyak mereka nukil. Nah, inilah pujian beliau kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, wallahi, demi Allah ya fulan, ma yubgidu Ibnu Taimiyah illa jahilun aw sahibu hawa. Tidak ada yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali dua jenis orang, enggak ada yang ketiga, yaitu orang jahil, bodoh, tidak mengenal beliau, atau pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Ini saja. Ini persaksian ulama Syafi'i terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang hidup semasa dengan beliau. Beliau meninggal, Imam As-Subki meninggal tahun 748 Hijriah. Kata beliau, tidak ada yang membenci Ibnu Taimiyah kecuali dua jenis orang. Orang jahil, orang bodoh, atau pengikut hawa nafsu. Fal jahil la yadri ma yakul. Orang jahil, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Cuman ikut-ikutan. Ini yang banyak terjadi. Ikut-ikutan. Orang mengatakan Ibnu Taimiyah Wahabi. Ya. Padahal beliau lahir kapan? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir kapan? Ya. Gak tahu, gak paham. Membenci Syekhul Islam. Juga banyak fitnah-fitnah yang tidak benar. Seperti yang mengatakan beliau itu menyamakan Allah dengan makhluk. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Semuanya fitnah, semuanya dusta. Iya. Maka dengan mempelajari kitab-kitabnya juga akan terbukti nanti bagaimana akidah beliau yang sebenarnya. Jadi ini yang pertama. Orang jahil tidak mengerti apa yang dia katakan. Wa sahibul hawa yasudduhu hawahu anil haqqi ba'da ma'rifatihi bihi. Yang kedua, pengikut hawa nafsu, yang mana hawa nafsunya telah menghalanginya dari kebenaran setelah dia mengetahui kebenaran. Artinya dia sudah tahu Syekhul Islam akidahnya benar, tetapi hawa nafsunya menghalanginya dari kebenaran tersebut. Iya. Kemudian beliau rahimahullahu taala di dalam hidupnya menghadapi berbagai macam ujian. Jadi bukan saja sekarang kita sering mendengar beliau difitnah, beliau dicela. Bahkan di masa hidupnya beliau mendapatkan fitnah yang luar biasa. Beliau dilaporkan kepada penguasa dengan laporan-laporan dusta sehingga beliau mendapatkan ujian yang cukup berat. Beliau dipenjarakan sampai akhirnya beliau meninggal di dalam penjara. Iya. Walaupun kita melihat itu adalah suatu ujian yang berat, tetapi justru dari ucapan-ucapan beliau, beliau merasakan itu bagian dari kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Pada akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal pada tanggal 22 bulan Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Berarti berapa tahun beliau meninggal dunia? Tadi lahir tahun berapa? 600 661 ya. Tahun berapa tadi lahir? 661. Meninggal tahun 700. Berarti umur berapa, Pak? Iya. Enggak salah itu. Tahun 728 Hijriah beliau meninggal dunia rahimahullahu taala. Baik, ini sekilas biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita masuk mukaddimah yang berikutnya, yaitu kita akan masuk pada mukaddimah kitab. Mukaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Beliau rahimahullahu taala memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai kitabnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim pada surat yang pertama, yaitu surat Al-Fatihah. Sebelum masuk pada Al-Fatihah, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama berbeda pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk surat Al-Fatihah, termasuk surat Al-Fatihah, ataukah hanya pembuka surat. Demikian pula di surat-surat yang lain, apakah termasuk surat tersebut atau hanya pembuka surat. Namun yang paling kuat dalam perbedaan pendapat di surat Al-Fatihah, dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, basmalah di surat Al-Fatihah maupun di surat-surat yang lain hanyalah sebagai pembuka surat. Hanyalah sebagai pembuka surat. Di antaranya di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjadi dalil hal tersebut, yaitu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi salat antara aku dengan hambaku menjadi dua bagian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu tabaraka wa taala hamidani 'abdi. Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamidani 'abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya. Maka hadis ini, penyebutan surat Al-Fatihah dengan nama solat, itu salah satu nama surat Al-Fatihah, ternyata dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi itu pendapat yang kuat. Dan ulama sepakat, basmalah bagian dari surat An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, surat itu dari Sulaiman, yaitu surat kepada Ratu Saba, dan dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebiasaan menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim juga merupakan amalan para nabi dan rasul terdahulu. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ulama sepakat, Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat At-Taubah, atau dia tidak menjadi pembuka surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah, surat yang ke-9. Disebutkan sebagian ulama, karena pada hakikatnya surat At-Taubah bagian dari surat sebelumnya, sehingga tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya. Dan ada sebab-sebab yang lain, pendapat yang lain disebutkan para ulama. Baik. Adapun di dalam sunnah, seperti diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada penguasa Romawi. Dan ini adalah salah satu bentuk dakwah beliau, yaitu dengan surat. Surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakal Azimir Rum. Dari surat itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius Raja Romawi. Demikian pula dalam perjanjian Hudaibiyah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Uktub Bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun orang-orang kafir enggak setuju karena mereka mengingkari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pada akhirnya itu ditulis Bismikallahumma. Yang intinya juga sama dengan namamu ya Allah. Baik. Oleh karena itu, para ulama kemudian memulai kitab-kitab dengan basmalah. Di antaranya kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim, yaitu Al-Jami'us Sahih, atau yang lebih dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala, juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dikatakan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah dalam syarah beliau, "Wa qad istaqarra 'amalul a'imma al-musannifin 'ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kadza mu'dhamu kutubir rasail." Dan telah tetap amalan para imam yang menyusun kitab-kitab, mereka memulai kitab-kitab ilmu dengan basmalah, demikian pula kebanyakan kitab-kitab risalah-risalah yang mereka tulis. Jadi ini adalah sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga amalan para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah dari masa ke masa, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sekarang kita akan membahas beberapa manfaat dan pelajaran yang bisa kita petik dari basmalah insyaallah taala di dalam 10 poin. Beberapa pelajaran, beberapa manfaat dan pelajaran, atau faedah dan pelajaran dari Bismillahirrahmanirrahim di dalam 10 poin. Poin yang pertama, manfaat yang besar dari Bismillahirrahmanirrahim adalah tabarrukan Bismillahi Azza wa Jalla, untuk mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, pentingnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk mencari berkah dengan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah bentuk mencari berkah yang disyariatkan, sebagaimana sudah kita bahas dalam kitab Tauhid tentang tabarruk, bagaimana mencari berkah yang syar'i. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Usamah bin Umair radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatuhu." Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tiba-tiba hewan tunggangan beliau tergelincir. "Faqultu ta'isa syaitan." Maka aku pun berkata, "Celaka syaitan." "Faqala la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalik ta'azama hatta yakuna mithlal bait." Maka beliau bersabda, "Jangan kamu katakan setan celaka, karena kalau kamu berkata demikian, dia akan membesar seperti sebuah rumah, hingga menjadi seperti sebuah rumah. Wa yakul bi quwwati, seraya dia akan berkata dengan kekuatanku. Walakin kul bismillah, tetapi ucapkanlah bismillah. Fa innaka idza qulta dhalika tasagara hatta yakuna mithlal bait aw mithla dzubab." Tetapi katakanlah bismillah, karena kalau engkau mengatakan demikian, syaitan akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Maka dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahada min ta'thiri barakati bismillah wa lihadza tustahabbu fi awwali kulli amalin wa qaulin. Maka hadis ini menunjukkan pengaruh keberkahan bismillah sehingga dianjurkan untuk membacanya pada setiap awal kali amalan maupun perbuatan. Baik, ini yang pertama untuk mencari berkah dari bismillah. Kemudian yang kedua, isti'anatan billahi azza wa jalla. Manfaat dan pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari basmalah adalah untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan para ulama, huruf ba di dalam bismillah adalah lil isti'anah. Huruf ba untuk memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini hakikatnya. Ketika kita mengucapkan bismillah, artinya astainu billah, aku memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini tercabang empat pelajaran. Pelajaran yang pertama, peringatan terhadap kelemahan makhluk yang selalu butuh dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua, penetapan tauhidur rububiyah, yaitu mengimani Allah yang mencipta, menguasai dan mengatur. Oleh karenanya kita hanya memohon pertolongan kepadanya, karena hanya dialah yang mampu mencipta, menciptakan kemanfaatan dan kemudaratan, menciptakan rizki, menciptakan kehidupan dan kematian, menguasainya dan mengaturnya. Pelajaran yang ketiga, penetapan tauhidul uluhiyah, penetapan tauhid al-uluhiyah. Iya, penetapan tauhidul uluhiyah. Karena kita meminta pertolongan hanya kepadanya, maka sudah sepatutnya kita mentauhidkannya di dalam uluhiyah, yaitu kita hanya beribadah kepadanya saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela kaum musyrikin yang mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang tidak mampu menolong mereka, yang tidak mampu menolong mereka, seperti dalam surat Al-Isra ayat ke-56, Qul ud'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sesembahan selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu, tidak pula memindahkannya. Demikian pula dikatakan oleh Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-66, Afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada kalian, tidak pula membahayakan? Makanya di dalam solat kita selalu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta pertolongan atau kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pelajaran yang keempat yang tercabang dari permintaan pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah penetapan tauhidul asma wa sifat. Penetapan tauhidul asma wa sifat. Iya. Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam nama yang dia namakan untuk dirinya dan sifat yang dia sifatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah kita menyeru nama-nama Allah, kita ucapkan bismillah dengan nama Allah, kecuali karena kita mengimani namanya tersebut, dan hanya dialah yang boleh menetapkan nama baginya. Dan di dalam bismillahirrahmanirrahim, Allah tetapkan tiga nama sekaligus. Yang pertama, nama Allah itu sendiri. Yang kedua, nama Ar-Rahman. Dan yang ketiga, nama Ar-Rahim. Baik, ini empat pelajaran yang bisa kita petik dari manfaat yang kedua. Kemudian manfaat yang ketiga yang bisa kita petik dari Bismillahirrahmanirrahim, yaitu peringatan bagi setiap hamba, peringatan bagi setiap hamba bahwasannya ketika dia sudah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, janganlah di dalam ucapannya atau di dalam perbuatannya berikutnya kemudian menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya. Ya. Kita diperingatkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita sendiri yang membacanya sebelum memulai satu aktivitas, ucapan maupun perbuatan. Ya. Perbuatan apa saja? Kita mulai dengan nama Allah, maka sudah sepatutnya memberikan peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyelisihi aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang keempat, di dalam basmalah terdapat penetapan tauhidul uluhiyah, yaitu dari dua sisi. Penetapan tauhidul uluhiyah dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah dari nama Allah itu sendiri. Dari nama Allah itu sendiri. Allah itu bermakna al-ma'bud hubban wa ta'ziman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu makna Allah, diambil dari kata al-ilah. Artinya sesembahan yang diibadahi dengan penuh cinta dan pengagungan. Itu makna kata Allah. Maka dari situ terdapat penetapan tauhidul uluhiyah, kewajiban beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Kemudian sisi yang kedua, dari konsekuensi keimanan terhadap rububiyah, yaitu ketika kita telah mengucapkan bismillah, kita meminta tolong kepada Allah, di situ terdapat penetapan rububiyah. Maka di situ juga terdapat konsekuensi beriman terhadap uluhiyah. Karena yang menyandang sifat-sifat rububiyah, dia saja yang pantas diibadahi. Baik. Ini pelajaran yang keempat dari Bismillahirrahmanirrahim, penetapan tauhid al-uluhiyah. Dan inilah pelajaran yang terpenting. Kemudian manfaat dan pelajaran yang kelima, penetapan nama Ar-Rahman dan sifat Allah yang terkandung padanya. Ar-Rahman itu maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang luas. Pemilik rahmat yang luas. Maka Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ini harus kita imani. Ini harus kita imani. Dan terkandung padanya sifat rahmat yang luas yang melekat pada zatnya. Maka ini termasuk sifat dzatiyah. InsyaAllah lebih detail pembahasan tentang sifat-sifat Allah akan datang di dalam kitab ini. Baik. Penetapan nama Ar-Rahman. Dan ini adalah nama khusus bagi Allah. Sebagaimana yang sebelumnya, nama Allah juga khusus bagi Allah. Tidak boleh makhluk bernama dengannya. Kemudian yang keenam, poin yang keenam, penetapan nama Ar-Rahim. Penetapan nama Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahim? Maknanya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa dia curahkan kepada makhluknya. Maka ini termasuk sifat perbuatan Allah. Jadi kita imani Allah memiliki nama Ar-Rahim dan memiliki sifat mencurahkan rahmat kepada hamba-hambanya. Sifat fi'liyah, perbuatan Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi di dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim terdapat penetapan tauhidul asma wa sifat, khususnya mengimani nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta sifat yang terkandung padanya. Serta sifat yang terkandung padanya. Baik. Kemudian pelajaran yang ketujuh, seperti yang saya katakan tadi, ulama menyebutkan nama Allah dan Ar-Rahman adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Sedangkan Rahim boleh dinamakan kepada makhluk. apa yang menjadi patokan ini nama boleh dinamakan kepada makhluk dan yang itu tidak boleh. Yang menjadi patokannya adalah dalil. Apabila dalil menunjukkan kebolehannya, maka boleh. Adapun rahim dibolehkan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-128 tentang nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin beliau lembut lagi penyayang, atau berbelas kasih lagi penyayang. Jadi dua nama disebutkan di situ, Rauf dan Rahim, disifatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya sifat yang terkandung di dalam Rauf dan Rahim apabila disematkan kepada makhluk sungguh jauh berbeda dengan nama yang disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menegaskan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Jadi itu patokannya. Dan apabila kita menerjemahkan di dalam Al-Qur'an dengan lafaz yang sama, misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang penyayang, maka kita tulis beliau adalah seorang yang penyayang. Adapun menerjemahkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kaidah bahasa Indonesia ditambahkan dengan kata maha, Allah yang maha penyayang, untuk membedakan dengan makhluk. Baik. Adapun yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada dalilnya bahwa itu digunakan oleh makhluk, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Contoh lain yang ada dalilnya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Imra'atul Aziz, istrinya Al-Aziz. Berarti Al-Aziz bukan nama khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini pelajaran yang ketujuh. Kemudian yang ke-8, ulama menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam penyebutan Al-Quran dan Sunnah itu ada dua bentuk. Ada yang merupakan sifat Allah dan ada yang merupakan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Rahmat di dalam ucapan Bismillahirrahmanirrahim tidak diragukan adalah sifat Allah. Sifat Allah yang terkandung di dalam nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu sifat yang harus kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, tidak sama dengan sifat makhluk. Meskipun sama dari sisi namanya, tetapi berbeda dari sisi hakikatnya. Iya. Sama dengan sifat tangan, makhluk juga punya sifat tangan. Apakah sama tangan Allah dan tangan makhluk? Tentunya tidak sama. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara sesama makhluk saja, meskipun sama nama, tapi hakikat beda. Tangan A dan tangan B sama-sama namanya tangan, tapi hakikatnya beda, bentuknya beda. Tangan manusia dengan tangan hewan sama namanya, atau kaki manusia dan kaki hewan sama namanya kaki, tapi hakikatnya beda. Apalagi antara makhluk dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian poin yang ke-8. Ya, kita masih di poin ke-8 ya. Ya. Penyebutan di dalam Al-Quran tentang sifat Allah atau penyebutan kata rahmat, rahmat Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu ada datang dalam dua bentuk. Ada yang merupakan sifat Allah, ada yang merupakan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, contoh yang sifat Allah di dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Adapun contoh yang merupakan makhluk Allah adalah seperti di dalam hadis-hadis yang sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari beberapa orang sahabat. Di antaranya dalam hadis Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqa ar-rahmah yawma khalaqaha mi'ata rahmatin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat. Nah, ini Allah menciptakan. Berarti ini rahmat yang merupakan makhluk Allah, beda dengan sifat Allah. Baik. Kalau sifat Allah tentu tidak disebut makhluk. Sebut sifat Allah. Makanya orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, padahal dia adalah kalamullah, kalamullah yang merupakan sifat Allah, maka siapa yang mengatakan itu adalah makhluk, dia kafir. Iya, sepakat para ulama, dia kafir. Baik. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menciptakan rahmat, di hari Allah menciptakannya sebanyak 100 rahmat. فَأَمْسَكَ إِنْدَهُ تِسْعَنْ وَتِسْعِنَ رَحْمَةً. Lalu Allah menahan di sisinya sebanyak 99 rahmat. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَحِدَةً. Dan Allah mengirim satu rahmat kepada seluruh makhluknya. Kepada seluruh makhluknya. Jadi inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan makhluk. Iya. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang lain, Inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahida bainal jinni wal insi wal baha'im wal hawam. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan hanya satu rahmat untuk dibagi-bagi antara jin, manusia, hewan-hewan, dan binatang-binatang buas. Jadi manusia sudah termasuk muslim dan kafir. Iya. Jadi satu rahmat itu saja untuk seluruh makhluk. Fabiha yata'atafun, maka dengan satu rahmat itu mereka pun saling berlemah lembut. Wabiha yatarahamun, mereka saling menyayangi. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dan dengan satu rahmat itu sehingga seekor binatang buas sayang kepada anaknya sendiri. Dia tidak menerkam anaknya sendiri. Itu bagian dari satu rahmat Allah yang sudah dibagi-bagi untuk seluruh makhluk. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah menunda 99 rahmat yang dengannya Allah akan merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat, yaitu terhadap kaum mukminin. Iya. Makanya dalam hadis qudsi riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya' min ibadi. Engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambanya. Maka dari hadis yang mulia ini menunjukkan keluasan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau satu rahmat saja sudah mencukupi dibagi-bagi untuk seluruh makhluk, maka bagaimana lagi dengan 99 rahmat yang Allah siapkan bagi kaum mukminin di surganya. Iya. Jadi ini harus dipahami, kalau disebut rahmat Allah di dalam hadis-hadis atau di dalam dalil-dalil, ada yang merupakan sifat Allah dan ada yang merupakan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Sama dengan pengucapan baitullah, rumah Allah. Apakah itu maknanya sifat Allah atau makhluk Allah? Makhluk Allah. Tapi kalau dikatakan yadullah, tangan Allah, apakah itu sifat atau makhluk? Sifat. Bedakan ya. Baik, dan insyaallah nanti permasalahan ini juga akan dibahas dalam pembahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Manfaat dan pelajaran yang kesembilan, poin yang kesembilan, konsekuensi keimanan terhadap nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah mesti ada dalam diri kita sifat pengharapan, roja terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Ini konsekuensi keimanan terhadap Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Oleh karenanya, di dalam surat Al-Isra ayat ke-57, Allah subhanahu wa ta'ala memuji para nabi dan rasul dan orang-orang saleh ketika mereka beribadah kepada Allah. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَفُونَ عَذَابَهُ. Mereka senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya. Oleh karenanya, mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada azabnya tidak terlepas dari keikhlasan. Itu bagian dari keikhlasan. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang-orang sufi, tasawuf, tarekat. Mereka berkata beribadah kepada Allah cukup berdasarkan cinta. Gak perlu mengharap surga dan tidak harus takut neraka. Bahkan ada yang dengan sangat bodoh mengatakan, kalau tidak mau dikatakan sombong, saya gak apa-apa masuk neraka, yang penting Allah cinta. Iya. Nah ini, Ini menunjukkan kebodohan. Padahal tadi sudah kita sebutkan, Allah berkata kepada surga, engkau rahmatku. Aku rahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Maka enggak mungkin Allah masukkan ke dalam neraka orang yang Allah cintai dan rahmati. Adapun beribadah kepada Allah hanya berdasarkan harap, maka ini adalah golongan sesat Murji'ah. Harap tidak disertai dengan rasa takut. Iya, makanya mereka berani berbuat dosa dan mereka tidak peduli yang mereka, karena mereka hanya mengharapkan ampunan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak takut dengan azabnya. Adapun kalau hanya rasa takut saja tidak harap, maka itu adalah golongan khawarij. Karena saking takutnya kepada Allah, namun tidak disertai dengan pengharapan, maka mereka pun tersesat, yaitu dengan mengkafirkan para pelaku dosa besar. Bahkan sampai membunuh. Na'udzubillah. Jadi, ibadah menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah harus berdasarkan cinta kepada Allah, takut kepadanya, juga mengharap rahmatnya. Itu bagian dari keikhlasan. Baik. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasannya bukti seseorang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan beribadah kepadanya dengan memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kandungan basmalah yang sangat agung. Di dalam basmalah ada nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kita harus mengharap rahmat Allah. Kemudian apa buktinya kita mengharap rahmat Allah? Maka perhatikan surat Al-Kahfi ayat ke-110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan Rabb-nya tatkala beribadah kepadanya dengan siapapun. Tidak menyekutukannya dengan siapapun. Iya. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Artinya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Iya. Bukan sekedar berjumpa dengan Allah, tetapi dalam keadaan dirahmati. Maka hendaklah dia melakukan dua hal. Yang pertama, beramal soleh. Dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang dimaksud dengan amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan dia menyekutukan Allah sedikit pun dalam beribadah kepadanya. Dan ini mencakup syirik besar, menjauhi semua syirik besar maupun syirik kecil, yarhamukallah. Termasuk riya dan sum'ah serta berbagai macam syirik kecil yang lainnya. Jadi ini bukti seseorang mengamalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya, menjauhi segala macam bentuk kesyirikan dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah 10 pelajaran yang bisa kita petik dari Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini adalah muqaddimah yang pertama dari kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Insyaallah taala muqaddimah yang kedua adalah pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang mungkin ya, karena waktu sudah tidak mencukupi. Pembahasannya masih cukup panjang. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada beberapa pertanyaan yang lalu. Bismillah. Ya Ustaz, terkadang saya terlena dan lupa akan kematian. Bagaimana caranya agar saya selalu berada dalam kondisi harap-harap cemas? Subhanallah. Bagaimana caranya supaya kita berada dalam kondisi harap-harap cemas. Itu baru saja tadi kita jelaskan. Ya. Yaitu dengan mempelajari dan mengamalkan kandungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau kita tambah dengan Maliki Yaumiddin, maka lengkap sudah. Di dalamnya terkandung pelajaran yang sangat agung bagi kita untuk senantiasa mengharap dan takut kepada Allah. Itulah rahasianya. Di antara rahasia besar, mengapa Allah pilihkan bagi kita surat Al-Fatihah untuk kita baca di dalam solat. Satu-satunya surat yang Allah wajibkan untuk kita baca dalam sehari dan semalam, dalam solat lima waktu, pada 17 rakaat, dalam amalan yang terpenting dalam hidup kita, setelah syahadatain, yang menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarku shalah." Yang memisahkan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Di antara rahasia besarnya, karena di dalam surat Al-Fatihah ada ayat Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim, konsekuensinya itu yang kita jelaskan tadi. Kita bagaimana cara mengamalkannya? Mesti senantiasa mengharap rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dibuktikan dengan beribadah kepadanya dalam keadaan memenuhi dua syaratnya, yaitu ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya Malik Yaumiddin. Kalau kita pahami ayat ini dengan baik, maka akan senantiasa kita takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh merugi kita setiap hari kita membaca ayat ini, namun ketika kita membacanya tidak hadir di dalam hati kita makna dan kandungan yang terkandung di dalamnya. Salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Malik Yaumiddin mengingatkan kita dia adalah raja di hari pembalasan. Bukankah Allah juga raja di hari-hari kita sekarang ini, di hari-hari yang lain? Jelas, Allah raja. Tetapi dalam ayat ini Allah tegaskan dia adalah raja di hari pembalasan. Maksudnya untuk mengingatkan kita bahwa Allah maha mampu untuk membalas semua yang kita kerjakan di hari tersebut. Iya. Kalau kita pahami ini dengan baik, maka akan menguatkan rasa takut kita kepada Allah. Dan juga bab terakhir yang kita bahas di Kitab Tauhid, itu juga ilmu yang sangat penting sekali tentang keagungan dan kebesaran Allah. Kalau kita mempelajarinya, memahaminya dengan baik, tentunya kita akan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi ini yang pertama, kuatkan ilmu. Kuatkan ilmu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin dalam seseorang berilmu tentang Allah, semakin jauh dia mengenal Allah, maka akan semakin kuat kondisinya antara harap-harap dan cemas. Iya. Antara harap-harap dan cemas. Kemudian tentang mengingat mati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam banyak ayat telah memperingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musyayyadah, dimanapun kalian berada kematian pasti akan mendatangimu. Meskipun kamu berada di dalam benteng yang sangat kokoh. Kul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kematian yang kalian selalu lari daripadanya pasti akan menemui kalian pada suatu hari. Makanya Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya itu sesuatu yang yakin pasti terjadi. Maksudnya keyakinan di situ adalah kematian. Makanya mengingat mati itu ibadah dan itu harus disertai usaha. Iya. Ini caranya supaya kita tidak lupa dengan kematian, tidak terlena dengan kehidupan dunia, harus ada usaha mengingat mati. Bahkan yang dituntut dari kita bukan sekedar mengingat mati, tetapi perbanyak mengingat mati. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan ini, yaitu kematian. Ini yang diperintahkan kepada kita, perbanyak. Disuruh perbanyak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar disuruh ingat, tapi banyak mengingat. Berarti ini ibadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, dan ibadah mesti dengan usaha. Kalau begitu, agar kita senantiasa berada dalam kondisi harap-harap cemas dan ingat kematian, mesti ada usaha untuk selalu ingat hari kematian kita. Iya. Dan itulah ukuran kecerdasan seseorang, apabila dia selalu mengingat mati. Di dalam syariat, orang yang cerdas itu bukan orang yang memiliki IQ yang tinggi, atau bukan orang yang bisa menemukan berbagai macam penemuan-penemuan baru, atau meneliti dan berhasil menemukan penelitian-penelitian yang hebat. Bukan pula orang yang pintar berbisnis, paham strategi manajemen, kemudian dia menjadi kaya raya, bukan. Tetapi di dalam syariat, orang yang paling pintar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Fa ayyul mu'minina aqyas?" Orang mukmin manakah yang paling pintar? Yang paling cerdas, yang paling baik di dalam menggunakan akal sehat? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas." Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik di dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah ukuran kecerdasan menurut syariat. Yang pertama, mengingat mati, tapi enggak cukup sampai di situ. Nabi SAW mengatakan yang paling baik persiapannya menghadapi kematian. Makanya kalau orang paham ini, ingat mati, dia justru akan semakin semangat beramal soleh. Baik amal soleh yang secara langsung terkait dengan agama ataupun dalam perkara duniawi. Karena dalam syariat, seorang mukmin seluruh perkara duniawinya dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia justru lebih semangat beramal soleh. Iya. Jadi bukan ingat mati kemudian dia jadi malas beribadah, jadi malas beramal, malas bekerja. Iya. Justru harus lebih semangat. Karena orang yang cerdas banyak ingat mati dan juga lebih baik persiapannya di dalam menghadapi kehidupan setelah kematian. Iya. Demikian pula senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergaul dengan orang-orang yang selalu mengharap dan takut kepada Allah tabaraka wa taala. Ini juga sedikit banyak akan memberikan pengaruh di dalam jiwa kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang tidak peduli dengan agama Allah tabaraka wa taala, maka pasti akan memberikan pengaruh kepada kita, sadar atau tidak sadar, sedikit maupun banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama temannya, maka lihat siapa di antara kalian yang dijadikan teman dekatnya. Baik. Pertanyaan berikutnya, apakah menuruti perintah ustaz tertentu untuk tidak mendatangi walimatul ursy seseorang dengan alasan manhaj adalah bentuk gulu? Apakah ada dalil Al-Quran dan Sunnah atau athar dan lain-lain dari salafus saleh bagi seorang muslim untuk datang pada acara undangan, bukankah setiap undangan acara makan sepanjang tidak ikhtilat, tidak melanggar syariat, afdalnya dipenuhi? Baik. Jawabannya tergantung, tergantung kondisi walimatul ursh yang diadakan atau kondisi orang yang mengadakan walimah tersebut. Ini masuk di dalam permasalahan memboikot, memboikot orang yang menyimpang, memboikot orang yang menyimpang, orang yang sesat, memboikot orang yang sesat. Ulama menjelaskan memboikot orang yang sesat, pertama sekali harus dipastikan kesesatannya terlebih dahulu. Apakah dia memiliki kesesatan yang pantas untuk diboikot? Seperti orang-orang Syiah misalkan, atau yang bermanhaj Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah. Intinya semua ahlul bid'ah, mereka itulah yang diboikot. Mereka itulah yang diboikot. Kalau memang dia adalah ahlul bid'ah, maka dialah yang pantas diboikot. Jangankan menghadiri walimahnya, menikah dengannya saja itu dilarang. Ya. Imam Bukhari rahimahullahu taala berkata tentang orang-orang Syiah, la yunakahun, tidak boleh dinikahkan dengan mereka. Ya. Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata tentang orang Syiah, la tusalli khalfar rafidi, jangan kamu salat menjadi makmum di belakang orang Syiah. Nah, ini yang pertama harus dipastikan. Kalau ini benar, tapi kalau ternyata yang diboikot itu adalah ahlu sunnah, maka tidak diragukan lagi itu adalah gulu dan penyimpangan di dalam agama. Iya. Jadi tergantung kondisinya bagaimana. Kalau dia adalah seorang ahlu sunnah, apalagi dia seorang penuntut ilmu atau seorang da'i yang mengajak kepada sunnah, atau bahkan seorang ulama, kemudian dijelek-jelekkan sampai diboikot, maka ini tidak diragukan adalah penyimpangan yang besar di dalam agama. Iya, ini kesesatan. Ini di satu sisi. Sisi yang kedua, dilihat sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Nah, ini. Sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Kalau ternyata memboikotnya justru mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, maka tidak boleh. Walaupun dia pantas diboikot, tetapi kalau mudaratnya lebih besar, maka tidak boleh. Makanya di dalam urusan boikot memboikot, seperti tidak menghadiri walimahnya dan lain sebagainya, bahkan tidak menjawab salamnya, itu kita senantiasa meminta bimbingan para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Betapa praktek-praktek seperti ini tanpa bimbingan para ulama telah merusak dakwah ahlus sunnati wal jamaah dan menghancurkan persaudaraan di antara ahlus sunnati wal jamaah, serta menghambat dakwah tauhid. Iya, jadi seperti itu, wallahu alam. Apakah boleh jika kita minta didoakan, dibantu doanya kepada Pak Ustadz? Boleh, selama dia seorang yang soleh, seorang yang ittiba kepada sunnah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan, dengan syarat dia masih hidup. Dia masih hidup dan kita datangi langsung, atau kita sampaikan secara langsung. Ya, bukan dia enggak dengar kemudian kita seperti berdoa kepada Allah, tidak. Ya, tapi datangi dan sampaikan, Pak Kiai, Pak Ustadz, tolong doakan saya. Maka ini termasuk satu dari tiga bentuk tawassul yang dibolehkan. Dua yang lain adalah bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, dan bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Seperti kita sebutkan di dalam doa kita, ya Allah, dengan keimananku kepadamu, kabulkanlah doaku. Itu namanya tawassul dengan amal soleh. Baik, jadi itu tiga bentuk tawassul yang sudah kita bahas panjang lebar di dalam kitab Tauhid. Ada teman ana, dia ahli ibadah, tapi sering melakukan atau nonton video film DF. Apakah amalan dia bisa hilang? Bisa saja amalannya hilang, sebab di hari kiamat kelak akan ditimbang antara amalan keburukan dan kejelekan. Kalau kejelekannya mendominasi keburukan, maka itu sama saja hilang kebaikan-kebaikannya tersebut. Iya. Maka yang diwajibkan bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya dan menutupi aibnya, tidak menyebarkannya, memberikan nasihat, baik nasihat secara langsung maupun secara tidak langsung, dan juga mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Masalah tidak boleh nonton ustaz atau ulama bagi para wanita, apakah ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala secara umum agar wanita menundukkan pandangan? Iya, termasuk di situ, tidak diragukan lagi. Jika kita mendapatkan sesuatu dari teman, apakah boleh kita mendoakan kebaikan untuknya? Bahkan wajib. Wajib kita balas dengan kebaikan. Ditambah doa. Kalau kita enggak mampu membalas dengan kebaikan, paling tidak kita doakan. Iya. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuntun kepada kita tiga hal. Tiga hal terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang terdapat pada Al-Adabul Mufrad. Yang pertama, membalas kebaikan. Yang kedua, memuji. Yang ketiga, mendoakan. Ini tiga kewajiban kita terhadap orang yang berbuat baik kepada kita. Iya. Dan paling minimal adalah kita ucapkan kepadanya yang di situ sudah mencakup doa dan pujian sekaligus, yaitu jazakallahu khairan. Ya, atau jazakillahi khairan, jazakillahu khairan kalau dia perempuan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sunya ilaihi ma'ruf faqala jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Siapa yang diperlakukan baik kemudian dia balas dengan jazakallahu khairan, maka dia sudah sampai pada puncak sanjungan. Ya. Nah, ini. Jadi mesti dibalas, paling tidak doa kalau enggak mampu balas. Anda ingin bertanya bagaimana dengan sikap seorang pemimpin yang gampang mengeluarkan kata-kata kotor. Qadarullah pemimpin tersebut musyrik. Bagaimana sikap kita selain mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya? Sikap yang terbaik adalah memberikan nasihat kepadanya. Iya, jangan hanya bisa mencela. Tetapi enggak ada usaha memberikan nasihat. Siapa lagi yang kira-kira akan menasihati dia kalau bukan kita? Apakah kita harapkan teman-teman musyriknya, kafirnya menasihati dia? Justru kaum muslimin yang hendaklah menasihati dia secara langsung, kalau mampu. Kalau tidak mampu secara langsung, bisa dengan melalui surat misalkan. Iya. Atau melalui tokoh yang mungkin kita anggap bisa memiliki akses kepadanya. Atau melalui pemimpin yang ada di atasnya. Pemimpin yang ada di atasnya. Ya, inilah yang terbaik. Sampaikan nasihat kepadanya. Dan jangan dibalas dengan kata-kata kotor yang serupa. Ketika orang Yahudi mengucapkan kepada Rasulullah SAW, Assalamu alaik, kecelakaan atasmu, kematian atasmu. Maka Aisyah menjawab, kepadamu juga. Maka Nabi SAW menegur Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah membalas juga, apa namanya, kecelakaan atas kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Jadi demikian. Sampaikan nasihat kepadanya. Iya. Adapun dengan jalan melakukan demonstrasi, maka itu bukan ajaran Islam. Bukan ajaran Islam dan tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah, hanya menambah masalah. Iya. Ini di satu sisi, di sisi lain kalau kita dipimpin oleh seorang musyrik, maka di antara jalan terbaik bagi kita adalah bertaubat. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lain, kita dipimpin oleh seorang musyrik atau seorang yang zalim karena dosa-dosa kita sendiri. Ya, di antara hukuman yang Allah berikan kepada satu masyarakat, satu negeri, dikuasakan atas mereka pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya gak bisa dihadapi dengan kekuatan kita. Karena itu azab Allah Subhanahu wa taala gak mungkin dihadapi dengan kekuatan. Tetapi hadapi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun pemimpin yang musyrik dan kafir itu wajib untuk diganti dan diturunkan, tetapi harus dengan cara yang benar, cara yang sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali demikian, wallahu taala alam. Baik. Jadi pertanyaannya, makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah, imam sudah rukuk. Baru separuh. Pendapat sebelumnya, pendapat yang paling kuat insyaallah taala, membaca Al-Fatihah itu wajib bagi imam maupun makmum. Sama saja. Dalam solat jahriyah maupun sirriyah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Beliau mengatakan kepada para sahabat, jangan kalian membaca apapun kecuali surat Al-Fatihah. Maka ini mencakup imam dan makmum, apakah dalam solat jahriyah maupun solat sirriyah. Nah, hanya yang jadi permasalahan, kalau makmum belum sempat membaca atau baca tapi tidak selesai, maka apabila itu memang tidak sengaja, dalam artian dia enggak diam, nanti imam sudah mau selesai baru dia mulai baca, dia enggak disengaja, maka kewajiban itu jatuh darinya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari tentang kisah sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, yaitu ketika beliau datang ke masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah rukuk. Maka beliau segera rukuk, bahkan beliau sempat berjalan masuk ke dalam saf. Jadi beliau rukuk itu belum masuk ke dalam saf. Kemudian beliau berjalan dalam keadaan rukuk masuk ke dalam saf. Nah, setelah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan kamu ulangi. Maksudnya jangan ulangi di situ, jangan tergesa-gesa masuk di dalam salat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk menambah rakaat. Berarti dia enggak dapat Al-Fatihah, malah dapat imam sudah rukuk dan dia dianggap mendapati satu rakaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkannya untuk menambah, ya. Kalau andaikan kurang, pasti beliau perintahkan untuk menambah. Iya, ini yang sahih insyaallah taala. Jadi sama saja dengan yang tidak selesai, yang tidak baca sama sekali aja terhitung. Apalagi sudah baca separuh, ya, tapi enggak selesai. Dengan syarat memang dia enggak memungkinkan lagi menyelesaikan, bukan karena sengaja. Karena imam sudah cepat sehingga tidak sempat menyelesaikan Al-Fatihah, jadi bukan karena suatu kesengajaan. Maka tetap dihitung sebagai rakaat bersama imam. Jadi intinya paling minimal mendapati imam ketika rukuk itu dapat satu rakaat. Kalau dia sudah bangkit dari rukuk, maka tidak dapat satu rakaat lagi. Iya. Seperti itu, wallahu a'lam. Banyak. Enggak ada pertanyaan, Pak? Bu Ibu, silakan. Fadal. Iya. Iya, jawaban orang yang didoakan kepadanya, jazakallah khairan. Ada riwayat ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata kepada ibunya, jazakillah khairan. Ya. Ibunya menjawab, wa anta fajazakallahu khairan. Sama. Balas dengan balasan yang semisal. Itu balasannya. Wallahualam. Baik, sudah masuk zuhur, ya. Oh iya, kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya sama seperti taklim kita sebelumnya, diusahakan semuanya punya kitabnya, paling minimal punya matannya, matan Al-Aqidah Al-Wasitiyah, ya diusahakan untuk dimiliki, apakah kitab aslinya yang berbahasa Arab ataupun terjemahannya. Ya. Adapun syarah Al-Aqidah Wasitiyah ini sangat banyak. Dan ini menunjukkan perhatian para ulama terhadap kitab ini. Ulama-ulama besar telah memberikan syarah terhadap kitab ini. Ya. Dan di antara syarah yang terbaik adalah syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin di dalam 2 jilid tebal. Ada juga syarah yang bagus dan lebih ringkas, yaitu syarahnya Syekh Shalih Al Fauzan. Ya. Sama dengan kitab yang kita bahas pada kitab Tauhid, juga syarah beliau. Beliau punya syarah lebih ringkas dan juga bagus, sangat mencakup. Dan syarah beliau itu, syarah Syekh Shalih Al Fauzan, itu beliau ringkas dari 4 kitab syarah sekaligus. Yang pertama, kitab Ar-Raudatun Nadiyah Syarhul Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Zaid bin Abdul Aziz bin Fayyad. Yang kedua, kitab At-Tanbihat As-Sunniyah Alal Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rashid. Dan ini adalah kitab yang banyak dipuji para ulama, termasuk kitab terbaik dalam syarah Al-Wasitiyah, kitab At-Tanbihat As-Sunniyah Alal Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekh Abdul Aziz bin Nasir Ar-Rashid. Kitab yang lain, kitab At-Tanbihat Al-Latifah Fi Mahtawat Alayhi Al-Wasitiyah Min Al-Mabahith Al-Munifah. Ya. Ini karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ini gurunya Syekh Ibn Uthaymin. Ringkas juga. Kitabnya ringkas. Ya. Juga yang sangat bagus, kitab Syarah Wasitiyah karya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ini juga banyak faedah yang mungkin tidak terdapat di kitab yang lainnya. Baik. Namun yang mungkin saya sangat sarankan kalau ada terjemahannya adalah syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan, karena ringkas dan mencakup. Mencakup makna-makna yang terkandung dalam Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, paling tidak punya matannya. Punya matannya. Ada juga yang lebih ringkas, tapi beliau seperti menulis buku baru, tidak menulis matan. Tidak seperti kitab-kitab yang biasanya kan matan di atas, kemudian syarahnya di bawah. Ada yang lain, tetapi beliau tidak menulis matan kemudian syarah, tapi seperti menulis buku baru. Namun intinya syarah Aqidah Wasitiyah. Tapi bagus juga, yaitu karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Iya. Dan juga ada yang dalam bentuk masih audio atau mungkin sudah dicetak juga sangat bagus, karya Syekh Muhammad Al-Jami, Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Ulama besar dari Afrika yang terakhir tinggal di Madinah. Ya. Banyak syarah Aqidah Wasitiyah. Jadi usahakan mendapatkan salah satu dari syarah tersebut. Namun intinya yang kita bahas sama dengan kitab Tauhid, kita fokus pada matannya dan mengambil faedah-faedah dari beberapa kitab. Baik. Walhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.